menceritakan kepada kita apa yang akan terjadi nanti dan telah terjadi pada hari ini, dan kita menyaksikan dengan mata kepala kita hari-hari yang dalamnya penuh dengan kesabaran. Kelengkapan dari tahrir hadis-hadis yang mulia ini ada di kitab saya yang insyaAllah dalam waktu dekat akan masuk ke dalam alam penerbitan peredar dengan judul Telah Datang Zamannya. Yaitu telah datang zamannya apa yang dikabarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah makna dari sebuah hadis yang dikatakan bahwa kita berada bahwa akan datang hari-hari yang di dalamnya penuh dengan kesabaran bagi mereka yang mutamassik, berpegang dengan apa yang dijalani oleh antum para sahabat, dan mereka akan memperoleh ganjaran 50 orang seperti antum, kata sahabat, atau seperti mereka, seperti antum. Ganjaran yang besar sekali bagi mereka yang mutamassik, berpegang dengan apa yang dijalani oleh para sahabat dalam hidup dan kehidupan keagamaan mereka, yaitu berpegang dengan Rasulullah SAW, memang seperti menggenggam bara api, seperti seorang menggenggam bara api. Tapi fatubal Allah, maka berbahagialah, beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Islam datang asing, kemudian dikenal. Ketika Nabi SAW mendakwakan apa yang Allah Subhanahu wa Taala perintahkan kepada beliau untuk mendakwakannya, dan yang pernah dijawabkan oleh Nabi-Nabi dan Rasul sebelum beliau, kalimat La ilaha illallah asing. Mereka mengingkari. Tetapi mereka paham apa yang didakwakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia, jadi ketika mereka dibangkitkan nanti pada hari kiamat, apabila dikatakan kepada mereka, diperintah, diajak, didakwakan La ilaha illallah, yastakbirun, mereka sombong, membesarkan diri. Hakikat sombong adalah batal al-haq, menolak kebenaran ketika kebenaran itu sampai kepada mereka dan mereka tahu itu yang hak, seperti Fir'aun. Hatinya membenarkan, tahu bahwa Musa itu hak, tapi sombong. Dia tolak. Iblis tahu perintah Rabbnya adalah hak, berpikir telah angku, enggak, sombong, membesarkan diri, abar, sabar, wakil dengan kafir. Firman Allah tabaraka wa ta'ala yang menjelaskan bahwa mereka yastakbirun ketika dijawabkan kepada mereka la ilaha illallah, menunjukkan bahwa mereka itu paham dengan sepaham-pahamnya makna kalimat la ilaha illallah. Sebab kalau mereka tidak paham, tentu mereka akan tanya apa yang dimaksud dengan la ilaha illallah. Kami tidak ngerti. Mereka paham. Kali itu mereka yastakbirun. Karena itu mereka mengatakan, apakah kami akan meninggalkan alihatina, Tuhan-Tuhan kami, untuk seorang penyair gila. Mereka paham, kalau mereka terima la ilaha illallah, resikonya adalah hancurnya seluruh berhala yang mereka jadikan Tuhan, yang jumlahnya ratusan. Apa kita akan tinggalkan Tuhan-Tuhan kita untuk hanya untuk seorang penyair gila yang mendakwakan kalimat bahwa tidak ada ilah kecuali satu, tidak ada yang diibadati kecuali Allah, la ma'budu bihaqqin illa Allah. Tidak faham. Tapi keagungan kalimat tauhid, dia akan berjalan terus. Dikenal terus. Islam banyak dikenal sampai pada Fathu Makkah, kemudian terjadi keasingan kembali seperti pada zaman kita sekarang ini. Jadi perubahan. Karena itu salah satu bentuk jihad yang besar pada zaman ini, jihad ilmiah, jihad menegakkan hujjah, mendakwahkan Islam, menjelaskan tentang Islam secara kafah. Karena dakwah para sahabat, dakwah Islam secara keseluruhannya, tidak juz'iyah, bagian dari bagian-bagian, secara kafah. Ini pada hakikatnya jihadnya al-anbiya wal mursalin dari Nuh sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Apa dakwah Nuh kepada kaumnya selama 950 tahun siang malam secara terang-terangan maupun sembunyi? Dakwah ilmiah, dakwah menegakkan hujjah, kebenaran yang datang dari Allah. Apa yang didakwakan oleh Ibrahim walaupun dan kaumnya, dakwah dengan hujjah. Hujjah naqliyah wa aqliyah, dalil-dalil secara nahwu, secara riwayat dari Allah tabaraka wa ta'ala, dan secara aqliyah yang mengikuti dalil-dalil naqliyah dan tidak akan pernah bertentangan selamanya. Al-anbiya wal mursalin adalah orang yang paling berakal. Orang-orang yang terdik, orang yang paling berakal dengan akal yang sehat, akal yang bersih. Demikian juga orang-orang yang mengikuti para nabi dan rasul. Apa dakwah Musa kepada Firaun? Hujjah. Apa dakwah Isa bin Maryam kepada Bani Israel? Hujjah. Apa dakwah Rasulullah kepada kaum? Hujjah. 13 tahun di Mekah. Karena itu kita jumpai ayat Al-Quran ketika orang-orang kuffar Quraisy menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan yang sebelumnya dari para nabi dan rasul bersama kaum mereka. Apa Allah katakan, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan kepada mereka, hai Muhammad, katakan kepada mereka yang ingkar, yang tidak mau mengakui kerasulan, bahwa yang kau bawa adalah hak dan kau adalah seorang nabi dan rasul. Katakan, mana buktinya? Burhannya mana? Jika memang kamu benar. Ia dakwah ilmiah. Sebab tidak ada artinya kalau seseorang hanya mengatakan ini dan itu tanpa bukti, tanpa hujjah. Harus dalam hujjah, harus dalam bukti, harus dalam dalil, harus ditegakkan. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada manusia, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani." Katakan, inilah jalan, ini jalan yang lurus kepada Allah. Aku ajak manusia dakwah, mengajak manusia ke jalan Allah bersama dengan orang-orang yang mengikuti atas dasar apa? Basirah. Basirah, lihat tafsir Ibnu Katsir, bagaimana Imam menafsirkan basirah. Ini tafsir salaf, tafsir seorang imam besar, dan tidak ada khilaf di antara ulama ahlu sunnah wal jamaah yang berjalan di atas pemahaman salaful ummah, basirah al-ilm, al-hafiz Ibnu Katsir menafsirkan basirah burhanun syar'iy wa aqliy. Burhan, burhan hujjah, dalil secara syar'i dan aqli. Karena tidak ada satu pun agama yang demikian meninggikan dan memuliakan akal, bahkan akal dari syarat sahnya taklif beban, melainkan Islam. Tidak ada selain dari Islam yang sangat memuliakan dan meninggikan, tetapi menempatkan sesuatu pada tempatnya dan akal berjalan mengikuti wahyu. Karena yang menciptakan akal Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan akal kepada manusia Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sering diulang-ulang, apakah kamu tidak berpikir, apakah kamu tidak menggunakan akal? Dan diperintah untuk mentadaburkan Quran dengan apa? Apalah yang tadaburu dalam Quran? Tadabur. Amala qulubin aqbaluha. Tidakkah mereka mau mentadaburkan Al-Quran? Memahami? Atau hati mereka terkunci? Jadi dia juga para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti akal mereka cerah akal mereka jernih, akal mereka bersih, akal mereka solid, memiliki ketegasan akal, bukan akal yang sakit dan goncang. Burhanun syar'iyyun wa 'aqliyyun. Burhan. Dakwah ditegakkan dengan ilmu. Karena itu mereka yang berjalan di atas sunnah Nabi, mengikuti sunnah Nabi, mengikuti perjalanan para sahabat, dan ini wajib bagi setiap muslim beragama mengikuti cara beragama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, cara beragama para sahabat radhiyallahu anhum jami'an yang mereka mengambil dari Rasulullah dan diperintah oleh Rasulullah mendakwahkannya kepada manusia. Beliau mengatakan kepada mereka, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan dari itu meskipun seayat saja. Pembicaraan ini pertama kali ditujukan kepada para sahabat, karena para sahabat adalah orang yang pertama kali berdakwah kepada umat, dan mereka yang paling paham tentang dakwah, paling mengerti tentang dakwah, dan mereka memiliki ilmu. Balighu anni walau ayat. Liyuballighi syahidu minkum al-ghaib. Hendaklah orang yang hadir di antara kamu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Hadis yang mulia ini walaupun umum, tapi pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada sahabat agar kita mempelajari, melihat apa yang dijawabkan kepada sahabat. Bagaimana para sahabat menjalani agama ini? Bagaimana mereka menyebarkan agama yang mulia ini? Penuh dengan hujjah. Ala basirati, basirah, basirah, ilmu, ilmu hujjah. Quran ini itu hujjah, Quran ini hudan linnas, tapi di dalamnya dijelaskan lagi dengan berbagai macam hujjah. Insyaallah Allah alladzi unzila fihi alquran hudan linnas, tidak berhenti sampai di sini. Allah katakan wa bayyina, bayyina bentuk jamak, wa bayyinatin apa? Minal huda. Ya, susulan ayat syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an huda linnas, hidayah. Tidak cukup sampai di situ, tapi wa bayyinatin minal huda. Hidayah itu dijelaskan lagi oleh hidayah lagi apa yang namanya di sini. Para mufassirin, mungkin saya tunjukin satu tafsir yang mudah saja didapat, tafsir Ibnu Katsir. Lihat. Dan tafsir terhadap yang mulia ini. Apa bayinat, hujjah, dalail, hujjah, hujjah, alasan, alasan, dalil, dalil. Sempurna hidayah itu berjalan. Semuanya hujjah. Mana hujjah, mana dalil? Tidak bisa sembarangan orang berbicara. Ini boleh, ini tidak, ini jangan, dan seterusnya. Harus satu hujjah. So, kalau hanya mengatakan tanpa hujjah, siapapun bisa. Dan itu sunnahnya Fir'aun. Sunnahnya para pengikut Fir'aun. Sunnahnya Namrud dan para pengikutnya. Sunnahnya Abu Jahal, Abu Lahab. Dan orang-orang kufar Quraisy yang sekadar hanya menuduh ini dan itu pada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak ada bukti. Mana bukti? Kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau memang kamu benar, tegakkan hujjah. Dari dan ini merupakan kaidah-kaidah agama yang wajib dipahami oleh setiap muslim. Oleh karena itu, tidak mungkin kita akan memiliki hujjah kalau kita tidak kembali kepada Al-Kitab dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti al-ulama, al-ulama wa qadul al-biyah, mengikuti waris para nabi dan rasul. Siapa yang pertama kali jadi ulama? Para sahabat. Kemudian diikuti oleh orang-orang yang sudah. Mereka beragama dengan dalil. Tidak boleh kita beragama tanpa dalil. Kemudian tidak cukup dalil saja, tapi dalil itu harus ditempatkan pada tempatnya dan berjalan dengan benar. Hadis itu dalil atau bukan? Dalil. Dia harus ditempatkan pada tempatnya. Kalau tidak, itu bukan dalil. Kalian yang menyebutnya menegakkan kebenaran, ada dalilnya. Kalau dari hadis, hadisnya sah, sahih, telah sah datangnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ditempatkan pada tempatnya dengan pemahaman yang benar. Saya sering ditanya, Ustaz, bagaimana hukum berzikir berjamaah yang sekarang ini lagi ngetren, marak, dan banyak kaum muslimin mengikuti? Demikian juga zikir-zikir berjamaah di masjid-masjid selepas salat wajib dipimpin oleh seseorang. Saya jawab, itu tidak ada sunnah yang terjadi yang mulia Rasulullah. Saya hanya menyambung perkataan para ulama dari para sahabat tabi'in dan seterusnya dari mukhajirin, termasuk imam yang empat dan yang paling besar di antara mereka, al-imam asy-Syafi'i, bukan dari saya, dari mereka. Apalah artinya saya ini? Saya hanya pengen, saya belajar. Setelah buka kitab ini, kitab itu, kitab ini, kitab itu, sampai kitab al-um, buka. Bagian kitab sholat di akhirnya, buka, baca. Kalau saudara bisa baca, kalau tidak, berikan kepada pakian, berikan kepada ustaz, bacakan. Apa kata al-imam syafi'i? Hendaklah imam dan makmum mensirkan bahan zikir bacaannya semua. Masing-masing berzikir sendiri. Tidak boleh keras. Karena Nabi SAW waktu itu mengeraskan dalam rangka mengajarkan agar para sahabat tahu. Lalu sebagian kaum muslimin, setelah berapa jumlah banyak sekali yang berkhayal pada saya. Tetapi mereka menjadi ini dia. Serahkan. Hadis dari Bukhari, Muslim, bahkan dari ayat-ayat Al-Quran. Ini kalimat yang sah. Tetapi yang dimaksud adalah batil. Kalau dalil ini dipergunakan sesuai dengan pendapat mereka, kalau ini, maka saya pun mampu, lebih mampu dari mereka. Saya bisa mengeluarkan bermacam-macam tata cara peribadatan. Saya alhamdulillah tahu Quran, bisa baca, tahu hadis. Sekarang saya akan tafsirkan kepada saudara seenak saya, pendapat saya. Maka saudara akan melihat tata cara peribadatan yang aneh-aneh keluar dari saya. Dalilnya ini surat Al-Baqarah ayat sekian, surat Al-Maidah ayat sekian, surat An-Nisa ayat sekian, surat At-Taubah ayat sekian. Hadisnya ini buka Bukhari juz sekian, alamat sekian, nomor sekian, Muslim dan seterusnya, sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan lain-lain. Tapi itu menurut siapa? Menurut saya. Dan antum juga bisa. Siapapun juga bisa. Seperti pertama kali Khawarij berhujjah dengan ayat Al-Quran, tidak ada hukum kecuali hujjah Allah kepada Ali bin Abi Thalib. Dijawab oleh Ali, itu kalimat yang hak tapi yang mereka maksud batin. Kenapa? Ayat itu ditafsirkan sesuai dengan kemauan mereka, dibawa untuk mengikuti hawa kemauan mereka. Dan ini sahih. Siapa yang tidak mengakui ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan berzikir kepada Allah, ingat berulang kali kemuliaannya, keutamaannya dan ganjaran yang akan diperoleh oleh orang-orang yang berzikir, baik laki maupun wanita. Demikian juga di hadis-hadis bersebaran begitu banyak dan sahih yang Bukhari Muslim. Tidak ada yang mengingkarinya dan umumnya diketahui oleh kaum muslimin. Yang ditanya bukan itu, tapi sifat. Apakah cara yang mereka lakukan itu pernah dilakukan oleh Nabi Yahudi? Tanyakan. Itu yang kita tanya. Lihat, dalilnya sahih. Tapi penempatannya tidak pada tempatnya. Harus lihat. Maka itu kita perlu metode. Cara untuk memahami dan menempatkan jalannya dalil dengan benar. Itu yang dinamakan dalam agama kita al-manhaj, manhajul haq. Cara atau metode bersikap beragama yang baik dan benar. Ini yang berulang-ulang disebut dalam Al-Qur'an. Ketaatan mutlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyampaikan kepada Rasul? Kita tidak berjumpa dengan Rasul. Siapa yang menyampaikan kepada Rasul? Sahabat. As-sabiqun al-awwalun. Dengan berhati-hati bahasa Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu. Siapa walladzina ma'ahu? Kita bukan, kita belum ada. Wa idzina lahu aminu kama amanan nas. Siapa an-nas itu? Yang orang-orang munafik diperintah oleh Allah untuk beriman sebagaimana para sahabat telah beriman. An-nu'minu kama amanan subhanahu. Kata orang munafik, apakah kami akan beriman sebagaimana berimannya orang-orang dulu? Dibela oleh Allah tabaraka wa ta'ala sahabat. Ala innahum hum sufaha. Yang benar mereka lah yang bodoh, sahabat tidak. Karena sufaha artinya itu adalah untuk jamak dari sapi. Mereka yang kurang akalnya, sempit akalnya dan tidak mengetahui mana maslahat, mana mudharat. Maknanya kalau kita tidak mengikuti manhaj sahabat, maka kita terjerumus ke dalam pemahaman agama dengan kesempitan akal dan tidak tahu mana maslahat dan mana mudharat. Manhaj sahabat semuanya maslahat. Lihat keterangan secara berubah dan lain-lain pada Al-Hamdul diberikan. Saya bawakan satu tafsir saja karena mudah untuk diperoleh. Dari sini kita tahu bahwa tidak ada yang membodohi para sahabat kecuali orang-orang munafik. Dan yang mengikuti sunnahnya orang-orang munafik. Tidak ada yang marah dan benci kepada para sahabat kecuali orang-orang kufar. Liyamiru bihimul kufar. Keberadaan para sahabat itu lihat akhir surat Al-Fath. Keberadaan para sahabat itu membuat murka marah orang-orang kufar. Maka kaum muslimin tidak akan menjadi kuat dan melemahkan orang-orang kufar kecuali mereka berjalan di atas manhaj para sahabat. Kita saksikan kaum muslimin beragama dengan caranya masing-masing tanpa hujjah, tanpa bayyinah, tanpa basirah, tanpa ilmu. Harus kita akui walaupun pahit, suka atau tidak suka. Kalau kita saksikan salah satu amaliyah kita atau keyakinan kita, kemudian kita bertanya sendiri, dari mana keyakinan saya ini? Dari mana asalnya perbuatan amaliyah yang saya kerjakan ini? Tanya. ada dasarnya atau tidak. Dan kalau dikatakan dasarnya tetap tidak. Jadi orang-orang mikir berjamaah. Ya bawa kerjanya di sini. Tapi tidak tepat, bukan itu yang ditanya. Sifat cara yang mereka lakukan, berkumpul bersama dengan satu suara, dipimpin oleh suara, kemudian beramai-ramai bertakbir, bertahlil, bertahmid, bertasbih dan seterusnya. Itunya yang ditanya. Sifatnya. Tidak ada seorang pun juga di dunia ini tidak berani menjawab. Nah, karena memang Nabi SAW yang pernah mengajarkan hal seperti ini. Kita ketahui, karena dari dahulu para sahabat telah memberitahukannya. Salah seorang di antara mereka yang sangat terkenal, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau menyaksikan di masjid, di situ ada beberapa lingkaran, halqah-halqah, setiap lingkaran dipimpin oleh seseorang. Pemimpin ini, orang ini memimpin berzikir bersama. Pemimpin ini mengatakan, takbiru, bertakbirlah. Ramai-ramai mereka bertakbir, Allah, Akbar, Allah, dan seterusnya. Dikatakan sesat oleh Abdullah bin Mas'ud. Berbeda dengan milahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimarahi dengan kemarahan yang keras. Padahal zikir yang orang-orang itu ucapkan lafaznya sunnah ada hadis. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Tapi kenapa disesatkan oleh Abdullah bin Mas'ud? Karena mereka telah menempuh satu cara, membuat satu cara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdiri di satu lembah, Nabi di lembah yang lain. Mau berpisah karena itu, itu maksud mengatakan kamu berbeda dengan milahnya agamanya Muhammad. Ketika sahabat safar bersama Nabi yang mulia, hadis Abdullah bin Mas'ud. Akal Abdullah bin Mas'ud itu bisa dicek di kitab Sunan Ad-Darimi bagian Muqaddimah. Kitab Sunan Ad-Darimi itu 2 juz baru cetakan lama, dan di awalnya itu Muqaddimah. Muqaddimah itu panjang, dan di situ dia bawakan riwayat Abdullah bin Mas'ud. Salah satu dari keluarga dari Imam Ad-Darimi. Mudah sekali kita menjadi teroleh di toko-toko kita dalam bahasa Arab. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah safar bersama para sahabat, lalu mereka bertakbir dengan suara yang keras. Diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasihani diri-diri kamu karena kamu tidak menyeru kepada yang tuni dan baik. Bisa dicek hadis dari Bukhari dan Muslim. Bahkan Rabbuna Jalla wa'ala menjelaskan dalam kitab yang mulia, wa rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dun al-jahl min al-qawm fi al-ghudur wa al-asar wa la takun min al-ghafirin. Wa rabbaka fi nafsik, sebutlah Rabbu dalam dirimu, yang dimaksud terdengar olehmu sendiri, sirriyah, dengan penuh tunduk, berhina diri, takut kepada Allah. Wa dunal jahri minal qawl, bukan dengan suara yang keras. Wa dunal jahri minal qawl, ha? bukan dengan suara yang keras yang didengarkan oleh orang. Zikir dengan penuh ketundukan. Itu salah satu dari sekian banyak contoh. Belum yang lain. Tidak bisa kita seenaknya beragama semau kita. Ini agama punya Allah. Harus mengikuti dan kaum muslimin harus menjelaskan suka atau tidak suka. Ilmu tidak boleh disembunyikan. Mungkin ada sebagian orang-orang mengapa mereka ini orang-orang yang menisbahkan diri dengan manhaj salaf selalu mengatakan ini bid'ah, ini salah dan seterusnya. Biarkan saja manusia beragama. Orang ini sadar tidak sadar telah menempatkan dirinya sebagai nabi, sebagai pembuat syariat, sebagai orang yang berhak untuk membolehkan dan melarang manusia. Apa boleh kita berkata seperti itu? Biarkan saja manusia berlarang semau dia, seolah-olah yang tahlilan-tahlilan, yang ini-ini, yang zikir-zikir, biarkan saja. Kalau gitu apa artinya ketaatan kepada Nabi yang mulia? Apa artinya kita mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Ini perkataan yang paling buruk yang pernah diucapkan oleh seorang anak Adam. Afallahu anna wa anhu. Semoga Allah maafkan kita dan mereka. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan mereka. Ini perkataan yang kokoh, yang tidak patut diucapkan oleh seorang muslim. Apalagi sampai mengatakan menghina manhaj salaf. Tidak ada seorang pun yang menghina as-salaf. Dan tidak ada yang berani. Hatta sampai ahli bid'ah pun tidak berani, bahkan mengaku dirinya mengikuti salaf. Karena ini kalimat kufur. Siapa salaf? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Siapa salaf? Sahabat yang Allah telah redhoi mereka. Apa kita mau membenci orang yang Allah telah redhoi, yang Allah jamin jannah? Siapa sahabat? Tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Yang Nabi kita katakan khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Semuanya ingin mengikuti manhaj salaf dalam manhajnya cara beragama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salaf artinya orang yang terdahulu, terkemudian dari kita, dari jurusan umur, dari jurusan keimanan, dari jurusan keutamaan. Maka itu dikatakan salafun salih, pendahulu kita yang salih. Siapa yang berani mencela mereka ini? Tidak boleh. Dari penjelasan saya, dapatlah saudara membuat kesimpulan bahwa dinul Islam tegak dengan hujjah. Kaum muslimin harus memiliki hujjah dalam beragama. Tidak boleh dia sembarangan beragama. Bagaimana kita cara beragama kita? Ikut-ikutan saja, tidak tahu. Sering saya ditanya atau berdialog dengan masyarakat umum, lalu barangkali kita ingin membuka pikiran mereka, kita tanya, bapak atau ibu, saudara-saudara, kerjakan amal ini dasarnya di mana? Ada enggak dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Hampir dapat dipastikan kaum kita 99% menjawab, begini yang saya peroleh. Saya dapat seperti ini. Saya tidak tahu ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini katanya ajaran Islam. Saudara tidak berusaha untuk bertanya. Memang tidak diajarkan. Ini berlangsung puluhan tahun lalu. Dan itu harus diakui, walaupun baik. Contoh yang paling baik dari kita sendiri. Saya meyakini ini, mana dasarnya? Saya ikut peringatan maulid. Apakah Nabi pernah memerintahkannya? Apakah para sahabat Nabi, tabi'ut tabi'in pernah melakukannya? Saya harus tahu. Saya ikut siapa? Bukankah Rabbuna dalam Al-Quran memerintahkan ati'u Allah wa ati'u Rasul berulang kali? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kurang lebih 40 tempat dalam Al-Quran. Ketaatan kepada Rasul, mengikuti mereka, beliau dalam beragama ini. Coba kita tanya, terus memberi hati maulid, dasarnya mana? Mereka akan jawab, dia kita memuliakan, mengagungkan Nabi. Tanya, apakah Nabi memerintahkan kita mengagungkan beliau seperti ini caranya? Apakah boleh kita seenak kita, semau kita mengagungkan, memuji, memuliakan Nabi tanpa bimbingan dari beliau? Para sahabat pernah datang dari luar negeri melihat orang-orang pada sujud sama rajanya. Kemudian mereka tiba di Madinah dan langsung akan sujud kepada Rasulullah dilarang. Kalau boleh manusia sujud kepada manusia, akan aku perintahkan istri sujud kepada suami. Sebagian sahabat lain mengatakan di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa di tengah-tengah kita ada orang yang mengetahui perkara yang gaib, dilarang langsung. Karena tidak ada yang tahu perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau tahu karena mendapat wahyu dari Allah. Dan lain-lain contoh banyak sekali. Ya, kami mengikuti guru-guru kami. Kemudian memang sudah tradisi demikian. Apa kita di beragama diperintah seperti itu? Dalam beragama kita diperintah seperti itu, atau mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi kesimpulan yang kedua, bahwa dalil atau hujjah itu harus berjalan dengan di tempat yang tepat dengan pemahaman yang benar. Kalau tidak, maka dalil itu akan kita pergunakan seenak kita. Dia pandai, dia ustaz, dia orang terkenal, dia bisa. Coba sekte para Madinah dan anaknya jin, orang-orang yang dikatakan sebagai intelektual Muslim, bahwa dalilnya bahwa kitab fikih lintas agama buah karya tokoh-tokoh mereka Mukhlis Majid dan kawan-kawannya penuh dengan ayat Quran dan hadis sebagiannya sahih Bukhari dan Muslim. Tetapi menurut tafsiran mereka dari orang-orang falasifah batiniyah, para pengikut kaum zanadiqah siddiqah, mereka tafsirkan Islam itu apa? Islam itu menurut tafsiran mereka bukan agama yang berdiri sendiri. Menurut saudara Mukhlis Majid, Islam itu adalah agama generis yang bisa ada di setiap agama ada. Ini dinukil langsung oleh salah seorang murid terbaik mereka, lulusan perguruan Zanadiqah ini. Ulil Absar. Islam sebagaimana dikatakan Nur Khalid, katanya ada agama yang generis yang bisa ada di mana saja. Islam ada di Yahudi, Islam ada di Kristen, Islam ada di Konghucu, bahkan Islam ada di ajaran Marxisme. Ya Subhanallah. Nur Khalid menafsirkan Islam karena itu inna dina inda Allahil Islam, tidak sebagaimana yang ada di terjemahan Departemen Agama. Tidak, itu salah menurut tafsiran mereka. Terjemahan Departemen Agama apa? Terjemahan Al-Quran dari para ulama kita apa? Yang paling bagus ya, misalnya terjemahan Depak itu tim ada salah seorang pembesar ulama di sini, Profesor Hasbi As-Siddiqi dan lain-lain, ya, mengahli Al-Quran, ahli hadis, fikih, ahli hukum. Semua terjemahkan inna dina inda Allah Islam, tidak ada agama yang sah di sisi Allah melainkan Islam. Jadi Islam itu merupakan din. Tapi lain lagi tafsiran sekte para Madinah itu. Islam bukan merupakan din yang berdiri sendiri, tapi dia bergenerasi, bisa ada di mana saja. Karena itu terjemahannya lain. Jadi siapa saja orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan, berpasrah diri, itu Islam, Muslim. Karena itu Islam bisa ada di mana saja. Dari itu keluar asas dari dakwah mereka yang utama. Sering saya ulang-ulang di mana saja, di majlis, di kitab saya, tulisan saya, bahwa mereka punya tiga asas dasar yang mereka kembangkan untuk mendakwakan. Pertama, pemahaman wisdatul adyan, kesatuan agama. Semua agama sama. Tapi kalimat ini hanya mereka ucapkan kepada orang-orang Islam. Mereka hanya berani kepada orang-orang Islam. Mereka tidak datang ke gereja lalu mengatakan kepada kaum Nasara, wahai kaum Nasara, agamamu dengan agama saya atau dengan agama Yahudi atau dengan agama kaum Hindu sama, tidak ada perbedaan. Atau mereka datang ke kampung Yahudi, masuk ke tempat peribadatan mereka, mengatakan pada kaum muslimin, karena memang mereka anak didik dari Yahudi. Dan ini mereka membawa ayat innallaha indallahi al-islam, itu ayat-ayat yang lain, tapi ditafsirkan sesuai dengan tafsirannya. Sama. Padahal ini tidak diakui bukan hanya oleh Islam tapi oleh seluruh agama. Masing-masing orang meyakini bahwa ini agama yang hak, agama yang benar. Perbudakan. Terus bahkan ini fitrah bagi manusia agama. Siapa saja. Anehnya mereka bawakan hadis kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Setiap anak lahir atas dasar fitrah. Tidak dengan lafaz Arabnya, dengan terjemahannya. Dipotong. Potong. Tidak dilanjutkan. Kalau dilanjutkan, berbenturan dengan manhaj mereka. Lihat cara-cara orang yang licik dan tidak memiliki kejujuran. Lihat fikih lintas agama. Kalau tidak salah halaman 35 atau halaman 38. Kenapa mereka tidak lanjut? Kenapa dipotong hadis yang mulia ini? Bukhari dan Muslim akan berbenturan dengan mereka. Karena fitrah mereka tafsirkan lain. Fitrah menurut tafsiran para ulama kita dari sahabat dan seterusnya, ijma fitrah adalah al-Islam. Setiap manusia lahir membawa dinul Islam. Karena lanjutan hadisnya, fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Maka kedua orang tuanya lah nanti yang akan menjadikan dia Yahudi kah atau Nasara kah atau Majusi. Kalau dibawakan ini, maka hancur manhaj mereka itu. Apa yang mereka telah katakan di halaman-halaman sebelumnya. Dipotong. Kalau muslimin tidak tahu, meski siang, kita harus belajar. Mari, kita harus belajar. Kita harus menuntut. Tanya. Tayana Alkitab dan Sunnah dan berjalan di atas manhaj salaf sehingga kita tidak ditipu. Berapa banyak kaum muslim baca kitab itu, dia manggut-manggut. Eh, ini hadisnya Bukhari Muslim. Dan mereka licik membawakan lafaznya saja, foto. Orang-orang umum tidak tahu. Fitrah ditafsirkan lain, aneh. Dan saya katakan di sebagian kitab saya, yang ada di kitab Al-Masail jilid 5 nanti akan terbit insyaallah taala dalam membantah ini. Kenapa mereka enggak lanjutkannya? Kenapa? Kenapa kaum para Madinah enggak melanjutkan hadis ini? Mereka membawakan perkataan ulama tapi diputar balik, diambil setengah, dibuang setengah. Mereka ingin merubah fikih Islam, mencaci maki Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i lah kata mereka, kata Nur Khalis dan lain-lain, yang membuat runtuhnya dan lemahnya fikih Islam. La ilaha illallah. Al-Imam Asy-Syafi'i nasirus sunnah, pembela sunnah, orang yang alim. Tapi anehnya, ketika saudara Nur Khalis Majid membuat kata pengantar terjemahan kitab Ar-Risalahnya Imam Syafi'i, dia puji setinggi langit. Ada apa sebetulnya ini orang? Di satu sisi puji, besok dia celah, dihabiskan. Dia bawakan lagi perkataan Asy-Syatibi, ulama besar, pengarang kitab Al-Iqtisam, yang menjelaskan tentang bid'ah dan liku-likunya, cabang-cabang dan seterusnya, bawakan di kitabnya Al-Muwafaqat. Sebagian perkataannya, perkataan yang lain tidak, ingin menjelaskan mazhabnya bahwa Imam Syafi'i, Imam Asy-Syatibi, Imam Asy-Syatibi juga mendukung, seolah-olah mendukung mereka dan dipaksakan. Kita lemah ilmu, tidak ada cek dari periksa. Setiap orang bisa diambil perkataan, bisa dibuang, tinggalkan, kecuali Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Imam Malik rahimallahu taala mengatakan setiap manusia perkataannya bisa diambil, bisa ditinggalkan, kecuali pemilik kubur ini sambil menunjuk ke kubur Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh tinggalkan perkataan. Saya cek buka. Kitabnya ada pada kami perpustakaan. Ternyata Al-Imam Asy-Syafi'i menegakkan hujjah dan dengan tegak, setegak-tegaknya. Kalau Yahudi dan Nasara tetap dalam agama mereka, maka mereka dikatakan kufur. Sedangkan tafsir para Madinah tidak kufur. Yang kufur dahulu. Bagaimana dengan qul ya ayyuhal kafirun? Itu untuk orang-orang kafir dulu, sekarang tidak. Qul ya ayyuhal kafirun dikatakan, berarti ayat Al-Quran apa? Terbatas untuk orang-orang kufar Quraisy. Karena itu mereka menghalalkan pernikahan campur agama antara wanita muslimah dengan laki-laki non muslim. Ketika disodorkan ayat dalam surat Al-Mumtahanah, apa mereka jawab? Itu untuk orang kafir dulu. Karena itu kaidah mereka berubah. Mereka paksakan untuk menerima. Pendapat yang benar dari kaidah usul, baik usul tafsir, usul hadis, itulah yang jadi pegangan umumnya lafaz, bukan sebab turunnya. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang jadi pegangan, yang jadi hujjah adalah keumuman, keumuman lafaz Al-Quran, bukan karena kekhususan sebab turunnya atau datangnya hadis. Mereka robah. Yang jadi pegangan kekhususan sebab, bukan keumuman lafaz. Jadi pada hakikatnya adalah membatalkan syariat. Ini salah satu contoh kitab fikih lintas agama yang penuh dengan dalil. Quran, Quran, surat sekian, Quran, surat sekian, Quran, surat sekian. Tetapi menurut imam tafsir mereka, Nur Khalis Raji. Maaf saya sebut namanya karena kita harus selang karena di pembahasan ilmiah. Karena mereka pun nyebut nama saya sebut lagi. Sama-sama ada argumentasi, tapi sering saya ajak berjumpa belum ada jawaban. Maka itu kita harus punya hujjah, punya ilmu, jangan dibodohi terus. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirati basira burhanun syar'iyyun wa 'aqliyyun. Kembali pada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. peribadatannya dan seterusnya. Selain amal dakwah ilmu, amal dakwah ilmu, amal dakwah ilmu, amal dakwah. Kalau tidak seperti kemudian penghinaan kepada para sahabat, khususnya Sahabiyun Jalil, muhaddis ahli hadis pertama dalam Islam, al-hafiz pertama dalam Islam atas persaksian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu.